7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Lun, berita pagi edisi hari ini Rabu 4 Mei 2016 dibacakan oleh Maimun Darkan Syekh Ardiansyah. Dana desa tak boleh digunakan untuk bangun kantor kecil. Mahasiswa gelar aksi peringati 17 tahun tragedi Simpang KKA. Yara usulkan revisi bendera dan lambang Aceh. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, mengatakan bahwa dana desa hanya boleh dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur desa. Ia melarang kepala desa menggunakan dana untuk pembangunan kantor kesi atau membangun pagar kantor. Penegasan itu disampaikan saat melakukan sosialisasi dana desa kepada 200 kesi dari Kabupaten Aceh Besar dan 50 kesi dari Kabupaten Aceh Jaya di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh kemarin. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Marwan Jafar meminta pencairan dana desa harus dilakukan dengan cepat dan tidak boleh dipersulit. Bahkan tidak boleh ada permintaan apapun dari kabupaten dan kecamatan kepada keci. Ia berharap dana desa harus betul-betul diperuntukkan untuk rakyat. Untuk mendukung terlaksananya pembangunan desa secara baik, para keci harus amanah dan transparan dalam mengelola dana desa. Selain itu, Menteri Marwan juga menjelaskan bahwa ada 3 prioritas utama penggunaan dana desa, yaitu untuk pembangunan infrastruktur desa, sarana dan prasarana di desa, serta meningkatkan kapasitas ekonomi desa. Menurutnya, untuk tahun 2016, Provinsi Aceh menerima dana desa sebesar 3,8 triliun untuk 6.478 desa dari pusat. Dana tersebut naik 100% dari tahun 2015 sebesar 1,7 triliun rupiah. Sudarlun, belasan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Serikat Rakyat Selasa siang menggelar aksi di Bundaran Simpang 5 Banda Aceh. Aksi itu untuk memperingati 17 tahun peristiwa Simpang KKA di Aceh Utara yang menewaskan puluhan warga sipil. Dari Banda Aceh, M. Nasir melaporkan. Sejumlah mahasiswa dengan berpakaian serba hitam menggelar orasi secara bergantian dan membentang spanduk yang berisi menuntut keadilan bagi korban KKA. Mereka juga menggelar teatrikal peristiwa pelanggaran HAM Simpang KKA dengan tidur berguling di aspal. Aksi mahasiswa itu ditutup dengan doa bersama. Koordinator aksi Arif Fandi mengatakan, aktivis Serikat Rakyat menuntut agar pemerintah mengusut tuntas terhadap kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Massa juga menuntut agar pemerintah Aceh segera mengimplementasikan isi kanun KKR sehingga keluarga korban pelanggaran HAM akan mendapatkan keadilan. Menurutnya, negara menjadi pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi di Simpang KKA. Gampung Cot Murung, Dewantara, Aceh Utara pada tanggal 3 Mei 1999. Dalam tragedi berdarah itu, 39 warga sipil meninggal, 156 warga lainnya mengalami luka tembak, dan 10 orang lainnya dinyatakan hilang. Sudarlun menyikapi polemik bendera bintang bulan antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Yara, mengajukan usulan revisi terhadap Pasal 4 dan Pasal 17 Kanun Aceh Nomor 3 2013 tentang bendera dan lambang Aceh. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Ketua Yara Safarudin mengatakan, surat pengajuan usulan revisi bendera Aceh sudah dikirim ke Gubernur Aceh dan Ketua DPRA pada Selasa 3 Mei 2016. Surat itu juga ditembuskan kepada Presiden RI Joko Widodo dan pihak terkait lainnya. Yara berharap usulan ini dapat dipertimbangkan oleh Gubernur dan DPRA sebagai masukan untuk kesempurnaan kanun, sehingga bisa mengakhiri polemik antara pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat. Menurutnya, revisi pasal 4 secara mendasar hanya mengubah warna dasar bendera dari merah menjadi hijau. Selain itu, Yara juga mengajukan agar ditambah pedang di bawah bintang bulan. Sementara pada pasal 17, Yara mengusulkan agar lambang Aceh ditutup. Sementara pada pasal 17, Yara mengusulkan agar lambang Aceh diubah berbentuk gambar burung merpati, timbangan pintu Aceh, Al-Quran, rencong, padi dan kapas, dan banner Nanggro Aceh Darussalam. Sudarlun Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Banda Aceh Selasa pagi melakukan pemusnahan barang hasil sitaan di Kantor Bea Cukai Banda Aceh. Sebagian besar barang yang dimusnahkan yaitu beras, bawang, dan gula. Dari Banda Aceh, M. Nasir melaporkan. Barang ilegal yang dimusnahkan kemarin yaitu gula pasir sebanyak 15,8 ton, beras 4,1 ton, bawang 10,5 ton, rokok 783 slop, pakaian bekas 31 kardus, kosmetik 1 kotak, spare part 12 koli, dan 2 unit sex toys. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh Rusman Hadi mengatakan, barang ilegal yang dimusnahkan itu merupakan hasil penindakan petugas Bea Cukai dalam kurun waktu 2014-2015. Barang itu disita di sejumlah tempat seperti Bandara Sultan Iskandar Muda, kantor pos, dan pelabuhan Ulele. Rusman menambahkan, barang-barang tersebut ditangkap oleh petugas karena diimpor secara ilegal ke Indonesia, sebab tidak dilengkapi dengan dokumen kepabeanan dan surat izin atau rekomendasi karantina. Kerugian negara akibat masuknya barang ilegal itu mencapai 70 juta rupiah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Gubernur Aceh Zaini Abdullah bersilaturahmi atau ramah tamah dengan para pekerja dan buruh Aceh di Anjung Monmata Banda Aceh Senin malam. Pertemuan dalam rangka memperingati Hari Buruh Sedunia 1 Mei 2016. Dari Banda Aceh, Mursal Ismail melaporkan. Dalam pertemuan dengan buruh, Gubernur mengatakan akan terus berupaya memberi perhatian kepada pekerja dan buruh. Ia berharap momentum peringatan Hari Buruh Sedunia dapat mendorong semua pihak untuk lebih memperhatikan pekerja dan buruh di Aceh. Zaini menyebutkan, ada beberapa langkah yang akan ditempuh pemerintah Aceh untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di Aceh. Di antaranya meminta Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Mobilitas Penduduk Aceh untuk mengkaji secara periodik penyesuaian UMP yang layak bagi para pekerja di Aceh. Untuk menyesuaikan UMP di seluruh Aceh, Gubernur akan menyurati pemerintah kabupaten atau pemerintah kota di Aceh agar mematuhi kebijakan pengupahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Gubernur juga meminta Karisnaker Bomduk untuk segera membentuk tim pengkaji untuk membahas kebijakan yang berkaitan dengan tenaga outsourcing. Sudarlun Polsek Simpang Kiri Subul Salam berhasil meringkus seorang pelaku pencurian dengan kekerasan alias begal. Pelaku berinisial DH, 30 tahun, penduduk desa Buludori, Kecamatan Simpang Kiri. Dari Subul Salam, Khalidin melaporkan. Kapolsek Simpang Kiri AKP Dedi Kurniawan mengatakan, empat komplotan begal beraksi pada Sabtu lalu di Jalan Sepuluh Salam, Longkip, tepatnya sekitar Desa Buludori, Kecamatan Simpang Kiri. Pelaku berjumlah 6 orang dan salah seorang merupakan residivis. Para pelaku mencegat korban bernama Herman Syah, 20 tahun, warga Desa Bangunsari, Kecamatan Longkip, di jalan. Lalu para pelaku membawa korban ke sebuah rumah kosong. Setelah menganiaya, pelaku merampas tas, uang, dan harta benda milik korban. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar 4,8 juta rupiah. Mendapat laporan perampasan, Polsek Simpang Kiri langsung melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Polisi berhasil menangkap seorang pelaku yakni DH, 30 tahun, warga Desa Buludori, Kecamatan Simpang Kiri. Sementara 5 pelaku lainnya yang identitasnya telah dikantongi polisi sedang diburu. Sudarlun, tim Dewantara lolos ke semifinal setelah mengalahkan Samtalira Aron 3-1 pada laga perdana 8 besar turnamen sepak bola Bupati Aceh Utara Cup 1 di lapangan Simpang Keramat Aceh Utara kemarin petang. Dari Aceh Utara, Saiful Bahri melaporkan. Tampil dengan para pemain andalannya, Dewantara langsung mendominasi sejak laga dimulai. Dewantara bahkan membuka kemenangan di awal laga melalui gol yang dipersembahkan Zulkifli pada menit keempat. Pada menit ke-14 kembali menambah gol melalui tendangan Roni. Ketinggalan dua gol membuat Syamtalira Arun mencoba bangkit. Usaha mereka pun langsung menuai hasil pada menit ke-17. Namun sayang, menjelang akhir babak pertama, Syamtalira Arun kembali kebobolan. Gol ketiga bagi Dewantara dipersembahkan oleh Rusli. Memasuki babak kedua, kedua tim masih terus bermain dalam tempo cepat dan saling serang. Tapi hingga permainan berakhir, skor tidak berubah lagi, tetap dimenangkan Dewantara dengan 3-1. Dengan kemenangan ini, Dewantara lolos ke semifinal sepak bola Bupati Aceh Utara Cup 1. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 4 Mei 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @SerambiFM. Sudiralun, wassalam.